terasa lemah. Kisah lama datang menghakimiku. Dendam membutakan semua. Tak ada baik yang tersisa. Tinggi mimpi kita kini telah runtuh. Diterpa batu karang yang telah rapuh. Bernilai sama di depan waktu. Kata dan hati tak bersatu. Berucapku bagai perisai. Masa lalu jadi pengingat. Dan ku pergi dengan pesan, kan kembali lagi jika kembali. Hal yang pasti diri telah sadari akan janji hancur akan ingkari yang kini membuatku lebih. Kehilangan, penyesalan, bagai mendung menuai hujan. Tak bisa kita lawan. Harapku di waktu yang tepat, di tempat yang indah. Semoga semesta mempersatukan kita lagi. Berucapku bagai perisai. Masa lalu jadi